Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan sebuah risalah yang sangat penting, yaitu risalah yang berjudul Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sebuah risalah yang menjelaskan tentang pokok-pokok akidah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok keyakinan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Baik, sebelum saya melanjutkan, barangkali ada yang masih memiliki catatan terakhir sampai mana pembahasan? Ada yang memiliki catatan tidak? Biasanya lengkapnya itu, Pak. Lengkap tidak ini, Pak? Ada tidak catatannya itu? Atau saking seringnya taklim dari banyak ganti kitab seperti itu? Apa? Ayo, terakhir adalah pembahasan masalah al-iman. Itu di catatan antum, ya. Catatan yang lain barangkali. Tertanggal berapa, Pak? Ada tanggalnya? Jangan-jangan setahun yang lalu, ikhwan. Setahun yang lalu berarti sudah kelewatan. Ini tandanya memang di situ, cuman saya kurang yakin. Ala kulli hal. Kita ulangi barangkali itu akan lebih baik. Kita telah sampai kepada ucapan Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan tentang hakikat iman, hakikatul iman. Di dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasalam terulang kalimat iman. Kalimat iman itu terulang. Diulang. Ya. Dan disebutkan bahwasanya iman adalah asbab kulli khair, sebab semua kebaikan. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Al ayat. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Al ayat. Taib. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membela orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah wali, pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Dan seterusnya. Dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis juga demikian. Sehingga merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Karena kita sudah mendengar bahwasanya iman adalah sebab semua kebaikan. Iman adalah sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat. Maka sudah sewajibnya kita mengetahui hakikat apa? Iman. Apa itu iman? Terlebih ada orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Mereka memahami makna iman tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam Al-Quranul Karim atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita perlu merujuk kepada kalam ucapan para ulama, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in tentang apa itu iman. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wal imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu kama jaa fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nah, wal iman, iman itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, iman itu adalah qawlun wa amalun. Iman itu qawl, ucapan, dan juga apa? Amalan. Ya. Qawl yang dimaksud adalah qawlul lisan wa qawlul qalbi. Ucapan lisan dan ucapan apa? Hati. Ya. Wa al-amal yang dimaksud dengan amal adalah amalul qalbi wa amalul lisan wa amalul jawarih. Amalul qalb, amalul lisan, dan amal apa? Jawari. Sehingga kalau dirinci di sini, ketika para ulama dulu mengatakan iman itu qaulun wa amal, kalau dirinci ada lima. Ya. Iman itu adalah qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan hati dan ucapan apa? Lisan. Wa amalul qalbi, amal hati, amalul lisan, amalan lisan, wa amalu apa? Al-jawari. Amalan badan. Dan kalau diringkes, i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa al-qawlu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan amalan dengan apa? Anggota badan. Fa hadza huwal iman. Jadi iman itu terdiri dari ini semuanya. Ya. Kemudian di antara yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu yazidu wa yanqusu. Dia bertambah dan berkurang. Ya. Bertambah, bertambah, bertambah. Ka amzalil jibal, sampai seperti gunung. Besar. Mencapai derajat-derajat yang tinggi, wa yanqusu, dan dia bisa berkurang, berkurang, berkurang. Sampai hilang iman itu. Seperti orang-orang yang murtad. Wala iyadu billah. Yusbihur rajulu musliman, di waktu pagi dalam keadaan muslim, wa yumsi kafiran, di sore hari dalam keadaan kafir. Naam. Inilah hakikatul iman. Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yangkus. Iman adalah ucapan dan amalan dengan rincian tadi. Yazidu, bertambah, wa yangkus. Bertambah dan apa? Berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiat, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana datang dalam khabar, dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna, nah, di sini Nabi mengatakan seorang mukmin, mukmin yang paling sempurna. Berarti ada yang paling sempurna, ada yang sempurna, ada yang apa? Di bawahnya lagi. Menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ya atau tidak? Yazid, bertambah. Yang kus, berkurang. Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan. Seorang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik akhlaknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala syak, tidak diragukan bahwasanya yang paling sempurna keimanannya dari kaum mukminin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas di sini Nabi mengatakan kaum mukminin derajatnya tak sama. Ada yang akmal, ada yang paling sempurna. Dan kesempurnaan itu dipengaruhi atau sebabnya apa? Akhlaknya, amalannya. Semakin baik akhlaknya, semakin baik apa? Imannya. Berarti amalan soleh mempengaruhi apa? Iman. Ini jelas hadis ini membantah ya, orang-orang murjiah. Orang-orang murjiah yang mengeluarkan amalan dari iman. Jadi mereka mengatakan iman itu ya, tidak masuk di dalamnya amalan. Jadi amalan bukan termasuk bagian dari apa? Iman. Sholat bukan termasuk dari iman. Haji bukan termasuk dari iman. Zakat bukan termasuk dari apa? Iman. Iman itu ya, sebagian mereka mengatakan cukup ma'rifah saja. Nah, ini murjiah yang paling parah. Itu orang-orang Jahmiyah yang mengatakan cukup dengan ma'rifah saja. Mungkin kalau bahasa sekarang orang Jawa ya, sing penting apa? Eling. Nah, ini model-modelnya mirip walaupun tidak sama. Tapi demikian, dia tidak mempedulikan amalan itu. Sing penting eling, sing penting atine. Ya. Masalah lahiriahnya jelek, masalah ucapannya tidak baik, yang penting eling, yang penting hatinya baik. Kata mereka seperti itu. Ada lagi yang mengatakan iman itu adalah ma'rifah, keyakinan dan lesan. Lesan masih masuk dalam pengertian iman menurut mereka. Tetapi amalan badan tidak masuk bagian dari apa? Iman. Sehingga di sisi mereka, ghulatul murji'ah, orang-orang murji'ah yang ekstrim, mereka mengatakan imannya Jibril dengan imannya seorang pezina sama. Imanuz zani, imannya seorang pezina, wa imanu Jibril, dan imannya Jibril sama, tidak ada bedanya. Karena sekali lagi, orang kalau sudah masuk Islam, kata mereka, amalan itu tidak mempengaruhi. Tidak pengaruh. Mau dia berzina, mau dia mencuri, mau dia telah mencapai puncak iman. Sempurna imannya sudah. Wala'iyadzubillah. Padahal tegas-tegas di sini, Nabi mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, dan sebabnya adalah amalan soleh. Ketika amalan soleh itu dilakukan, maka bertambah keimanannya dan akan berkurang ketika dia melakukan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas cukup panjang lebar. Termasuk juga permisalan iman, seingat saya. Bahas tentang permisalan iman. Iman itu dimisalkan dengan apa? Pohon. Pohon apa? Korma. Taib. Dalam Al-Quranul Karim, Allah mengumpamakan iman dengan apa? Pohon. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Allahu jalla wa ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ibrahim, alam tara, tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan kalimat tayyibah, kalimat la ilaha illallah, yang ini adalah aslul iman. Kalimat tayyibah adalah pokok dari apa? Iman. Cabang iman yang paling tinggi apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak mau ucapkan la ilaha illallah, tidak ada pohon iman itu. Allah memberikan perumpamaan kalimat tayyibah, kalimat la ilaha illallah itu kasyajaratin thayyibah, seperti sebuah pohon yang bagus. Pohon yang thayyibah. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, ditanamlah pohon itu. Pohon iman dalam hatinya. Kalau pohon itu tumbuh ya, terus maka akan menjadi indah. Asluha sabitun, akarnya masuk menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan daun-daunnya ya menjulang ke angkasa. Bukan hanya indah dari sisi apa bentuknya, tapi juga manfaatnya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Setiap saat memberikan buahnya, manfaatnya. Ya. Pohonnya yang rindang, orang bisa berteduh di bawahnya. Buah-buahannya, ya, berbagai macam buah-buahan, yakni jenisnya, ada yang muda, yang rutab, ada yang tamar, ya, bisa disimpan dalam waktu yang lama, korma. Bahkan bijinya pun bermanfaat. Sebagaimana diketahui oleh para pengembala onta, pengembala sapi atau pengembala kambing, mereka tahu bahwasanya yang namanya kambing atau onta kalau sudah makan biji-biji korma, maka susunya akan apa namanya lebih bersih, lebih lezat. Wabillahi taufik. Dan korma seneng atau yakni onta itu seneng makan apa? Ya, makan ini biji. Ya, baik. Atau mau dicoba barangkali antum, barangkali mungkin dengan nguntal apa namanya ya ada manfaatnya. Sekarang ada kopi biji korma, ceritanya itu demikian. Ada ya, kalau kita baca sirah nabi ya, baca sirah nabi ya, ketika apa namanya ya perang Badar demikian ya, perang Badar seingat saya itu ya. Dari kotoran onta bisa tahu. Ya. Ini kotorannya kok ada biji-biji apa? Biji-biji korma. Dan jenis korma yang dimakan tahu orang Arab yang luar biasa. Ini bijinya biji korma Madinah ini. Ya. Ini bijinya korma Madinah. Berarti sudah sampai di sini. Berarti sudah pada kumpul di sini. Ya, ya seorang kalau apa namanya profesional dalam sebuah bidang, dia akan betul-betul paham. Sampai ini biji korma Madinah, biji korma Mekah, orang paham. Ya. Ala kulli hal, kembali pada masalah. Nanti kita ngelantur malah sampai kemana-mana. Ya. Ya. Ala kulli hal, ya. Allah Jalla wa'ala mempermisalkan iman itu dengan pohon korma. Apa faedahnya? Dibuat permisalan itu. Fawaid kathirah, banyak sekali faedah. Sebuah permisalan tentunya ada hubungan. Ada hubungan. Tidak mungkin permisalan itu hanya sekedar permisalan. Dibuat permisalan itu agar kita faham tentang hakikatul iman, hakikat iman. Ketika Allah memisalkan iman dengan pohon kurma, agar kita tahu bahwasanya iman juga demikian. Bukan hanya satu bagian saja iman itu. Tetapi terdiri dari banyak bagian. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian apa? Cabang. A'laha yang paling tingginya la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit tariq. Menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan ya, malu itu salah satu cabang dari iman. Iya. Yeah. Wabillahi taufiq. Jadi iman itu terdiri dari berbagai macam bagian ini. Sebagaimana pohon korma juga demikian. Ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya, ada bunganya, ada akarnya. Ya. Wabillahi taufiq. Nah. Kemudian faedah yang kedua. Agar kita tahu juga bahwasanya cabang-cabang iman itu bertingkat-tingkat. Bagian-bagian iman itu bertingkat-tingkat. Tidak sama derajatnya. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'laha yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Berarti cabang iman itu sama atau tidak derajatnya? Tidak. Rasul sendiri mengatakan yang paling tingginya, yang paling rendahnya. Demikian pula bagian-bagian pohon korma sama. Berbeda. Apakah sama bagian akar dengan bagian batang? Samakah bagian akar dengan buahnya, bunganya? Tentunya tidak, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika seorang ya memanen buahnya otomatis berkurang. Keindahannya berkurang, buahnya habis. Ya. Tetapi masih hidup ini pohon, masih kuat ini pohon. Berbeda ketika yang kita ambil adalah apa? Akarnya. Ketika akar itu, asalnya kita ambil, kita buang. maka yang terjadi adalah kematian pohon itu, tidak lagi hidup. Tidak lagi hidup. Demikian pula di dalam cabang-cabang iman bertingkat-tingkat. Ketika yang ditinggalkan adalah pokok dari pokok-pokok iman, seperti iman kepada hari akhir. Tidak beriman dengan hari akhir. Dia beriman kepada Allah, meyakini Allah adalah Rabbul Alamin. Ya. Meyakini malaikat-malaikat Allah, meyakini Rasul-Rasul Allah Azza wa Jal. Namun dia tidak mengimani hari akhir. Tidak mengimani hari kebangkitan. Tidak meyakini Allah Jalla wa Ala akan menghidupkan orang yang sudah mati. Maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Kufur kepada Allah. Orang yang tidak mengimani hari kebangkitan, fahuwa kafir, dia kafir. Binassil Quran, dengan nas Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala berfirman, za'amal ladhina kafaru allan yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Za'amal ladhina kafaru, orang-orang yang kafir menyangka, allan yub'athu, mereka tidak akan dibangkitkan. Allah mengatakan mereka orang kafir. Za'amal ladhina kafaru, orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Berarti orang yang tidak meyakini hari kebangkitan, fahuwa kafir. Dia kafir. Tidak ada manfaatnya amalan kebaikannya. Wabillahi taufiq. Tidak ada manfaatnya. Dulu, di zaman jahiliyah, ada seorang yang sangat dermawan. Sangat-sangat dermawan. Terkenal dengan Ibnu Juda'an. Terkenal dengan Ibnu Juda'an. Semua orang tahu siapa Ibnu Juda'an. Banyak berbuat baik, banyak membantu, banyak memberi dengan kekayaannya. Tidak tanggung-tanggung kalau memberi. Tidak sedikit kalau membantu. Sampai saat matinya Ibnu Juda'an. Sudah mati dia. Pernah suatu saat Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, apakah perbuatan-perbuatan baiknya Ibnu Juda'an itu bermanfaat baginya ya Rasulullah? Bertanya ini Aisyah. Ya. Karena lahiriahnya banyak berbuat baik. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ya Aisyah. Tidak wahai Aisyah, tidak ada manfaatnya. Innahu lam yakul yauman min dahrihi. Rabbi ighfirli khathiyati yaumaddin. Tidak wahai Aisyah. Dia belum pernah dalam hidupnya mengucapkan Rabbi ighfirli khathiyati yaumaddin. Ya Allah ampunilah aku atas dosa-dosa yang aku lakukan pada hari kebangkitan. Memang dia tidak meyakini hari apa? Kebangkitan. Bahwa kafir, tidak ada manfaatnya. Nah, kembali kepada permisalan yang Allah sebutkan. Bahwasanya pohon korma ya, memiliki bagian-bagian yang tingkatannya berbeda-beda. Sebagaimana bagian-bagian dari apa? Iman. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Faedah yang ketiga, dengan disebutkannya permisalan ini, agar setiap muslim, setiap mukmin menyadari bahwasanya pohon iman yang ada dalam hatinya itu harus dia pelihara. Ketika dia menginginkan pohon yang besar, menginginkan pohon yang berbuah, menginginkan pohon yang memberikan hasil, butuh perhatian yang luar biasa. Ketika seorang menanam pohon korma, niscaya dia akan berusaha memperhatikannya ketika ingin pohon korma tadi hidup. Apalagi di awal-awal apa? Dia tanam, disirami. Tumbuh. Dibersihkan kotoran yang ada di sekitarnya. Dicabut rumput-rumput yang akan mengganggunya. Ada penyakit, berusaha untuk membasmi penyakit itu dengan obat yang mungkin dia bisa apa? Nah, berikan kepadanya. Terus, kemudian ketika berbunga, dikawinkan. Ya, bunga jantan dengan bunga apa? Ya, betina, bagaimana caranya agar lebih ya, lebih banyak hasilnya, lebih baik. Wa kadzalikal iman, demikian pula iman sama ya. Harus disiram dengan qiraatul Quran, dengan membaca Al-Qur'anul Karim, wa dzikrullah, dengan zikir kepada Allah azza wajalla ya, dengan istighfar mohon ampun kepada Allah azza wajalla, sebagaimana Ya, pohon itu ada yang merusak, ada yang mengganggu, yang harus dibersihkan. Demikian pula dengan apa? Dengan pohon korma. Dengan iman juga sama. Al-bid'ah, kebid'ahan. Wasyirik, kesyirikan. Wal-ma'asi, kemaksiatan. Ini penyakit-penyakit yang akan merusak iman. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Wal-bid'ah, kebid'ahan, kebid'ahan. Wal-ma'asi dan kemaksiatan. Wabillahi taufiq. Ma'asyar al-muslimin rahimani rahimakumullah. Itu juga di antara yang ya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Penjelasan tentang hakikatul iman, hakikat iman. Juga faedah berikutnya, sebagaimana pohon korma itu, yang keempat, faedah yang keempat. Dengan permisalan itu, kita akan mengetahui bahwa iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan apa? Berkurang. Sebagaimana pohon korma juga. Yazid, bertambah. Kapan bertambahnya itu? Ketika mendapatkan perhatian. Diberi pupuk. Ya. Terus bertambah, bertambah. Dan akan berkurang. Kurus, kurus. Sampai mati. Yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Fa subhanallah, maha suci Allah azza wa jalla. Tidaklah Allah membuat sebuah permisalan kecuali dengan permisalan itu seorang akan mendapatkan ma'arif, seorang akan mendapatkan pengetahuan, akan mendapatkan ilmu dan mengetahui hakikat dari apa? Iman. Allah jalla wa ala memperumpamakan iman itu dengan sebuah pohon, dan pohon yang dimaksud adalah madza? Nakhlah, pohon korma, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Banyak orang-orang yang sesat dalam masalah iman, dalam masalah iman ini. Baik, kita juga sudah masuk di sini singkat saya. Baik, kita mengulangi. Di antara orang-orang yang sesat adalah orang-orang Murji'ah. Kata Syekh Rabi Ibn Hadi, wal Murji'atu indahum al-imanu la yazidu wa yanqus. Orang-orang Murji'ah itu menurut mereka iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Li'annal iman tasdiqun faqat indahum, karena iman itu cukup membenarkan saja menurut mereka. Wa huwa la yaqbalu naqs, dan yang namanya membenarkan itu kata mereka, ya, membenarkan sesuatu itu kata mereka tidak bisa berkurang. Kalau sudah membenarkan ya sudah. Padahal teori mereka juga tidak benar. Yang namanya membenarkan itu macam-macam tingkat pembenarannya, ya atau tidak? Ya, kita merasakan. Sama-sama membenarkan tapi beda ya, tingkatannya. Ketika datang kepada kita seorang yang mengatakan ya, pasar kota terbakar, satu orang, ini orang yang terpercaya, ya kita membenarkan, oh dia orang terpercaya ya. Baik, tetapi tidak seyakin ketika yang datang kepadanya 5 orang, 6 orang, 7 orang, ya atau tidak? Bertambah. Berarti pembenaran itu bertambah. Ya. Jadi ucapan mereka yang mengatakan iman itu pembenaran dan pembenaran itu tidak bertambah, itu pun juga salah. Karena orang membenarkan itu macam-macam. Ya. Kadang ada yang membenarkan tapi masih apa? Ya. Ya, tingkatannya masih biasa, ada yang lebih tinggi derajatnya. Ala kulli hal, kata mereka, cukup dengan membenarkan seorang telah mencapai iman. Idan atau ida tera alaihi, ida tera alaihi naqsun intaha wa kharaja sahibuhu min dairatil iman fa huwa la yanqus. Jadi menurut mereka ya, yang namanya pembenaran itu kalau berkurang ya, bukan berkurang tapi betul-betul keluar dari Islam. Kalau tidak Islam ya sempurna imannya, itu saja pilihannya. Ya. Kalau bukan Islam ya keluar dari apa? Islam. Kalau berkurang, tidak ada istilah berkurang kemudian bertahap. Kalau berkurang ya sudah, berarti tidak membenarkan, berarti kafir. Waliyadzubillah. Itu orang-orang apa? Orang-orang Murji'ah. Ya. Lakinnahu yastawi fi hadha al-imanu indahum la yatafadalu. Iman menurut mereka tidak bertingkat-tingkat. Yastawi fihi afjarun nas wa akhbasun nas ma'al anbiya. Mereka menganggap sama orang yang paling fajir dan yang paling buruk dari manusia. Mereka katakan imannya sama bersama dengan imannya para nabi, bersama dengan imannya siddiqin wal malaikah. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang berzina sama imannya dengan siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Wa hadza dalalun kabir. Dan ini adalah kesesatan yang besar. Nah. Wabillahi taufik. Orang-orang Khawarij ya, juga sesat dalam masalah iman. Dan mereka bertolak belakang dengan orang-orang apa? Murji'ah. Subhanallah. Bertolak belakang. Kama yuqabiluhum fil dalal al-Khawarij. Sebagaimana ya, berhadapan dengan orang-orang Murji'ah, orang-orang Khawarij. Fa ghulatul Murji'ah syarruhum kabir. Li'annahum yahdimuna syari'at al-Islam bihadal i'tiqad al-khabith. Wal khawarij khubatha. Li'annahum yukafiruna al-ummah wa yasilluna alaihim as-suyuf fayastabihuna dima'ahum wa amwalahum. Ini kedua kelompok ini sama-sama kelompok yang buruk. Ya, kelompok yang apa? Yang sesat. Orang-orang Murji'ah dengan keyakinan mereka, mereka telah menghancurkan ya sendi-sendi agama. Karena mereka mengatakan amalan bukan termasuk apa? Iman. Artinya sholat bukan termasuk iman. Zakat bukan termasuk iman. Ya, puasa bukan termasuk iman. Haji bukan termasuk apa? Iman. Artinya apa? Menghancurkan seluruh bangunan agama. Ya. Wabillahi taufik. Orang-orang Khawarij, ya. Nah, di sisi ini tidak terjatuh di dalamnya. Yakni orang-orang Khawarij masih mengatakan bahwasanya sholat termasuk dari iman. Ya. Puasa juga termasuk dari apa? Iman. Zakat juga termasuk dari iman. Haji juga termasuk dari apa? Iman. Mereka masih benar dalam masalah ini. Itulah orang Khawarij. Tetapi kemudian mereka terjatuh kepada takfir. Mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak kafir. Sama akhirnya dengan orang-orang apa? Ya, Khawarij. Orang-orang Murji'ah juga. Baik. Kita lanjutkan sedikit insyaallah ba'da al-adzan ikhwana ya. Karena ini pembahasan ya. Qarib minal intiha. Nah. Ba'da al-adzan kita lanjutkan insyaallah atau apa namanya? Ba'da isya Allahu a'lam. Dan saya tadi sampaikan kepada pengurus, nah seandainya apa namanya? Memang disetujui atau memang apa namanya disepakati, barangkali pada pertemuan yang akan datang ya, bulan depan kita bagi dars menjadi dua. Dars ba'da maghrib sampai isya dengan dars ba'da isya sampai ila masyaallah sampai ya, sampai berapa Allah alam. Ya. Baik. Yang ba'da maghrib sampai isya ini yang biasa. Adapun yang ba'da isya sampai sekuatnya namanya. Baik, ini bagi yang siap sekuatnya. Dengan tema yang berbeda. Nah, barangkali kita akan membahas kitab fikih atau yang lain, mungkin satu jam barangkali. Bagi yang ada kesempatan waktu, ya bisa hadir dalam majelis itu. Ya. Tapi juga perlu dilihat jadwal-jadwal yang lain agar tidak bertabrakan. Nah, tafadhalu nanti dilihat. Nah, ya. Jika memang disetujui. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat isya dengan pembahasan yang berbeda untuk bulan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Baik. Fadhol azim. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kembali kepada pembahasan tentang kelompok-kelompok yang sesat di dalam masalah iman. Dalam masalah iman, antum bisa melihat dua kelompok yang berseberangan, yaitu orang-orang Murji'ah dan orang-orang apa? Khawarij. Sangat berseberangan. Kalau orang-orang murjiah, mereka meremehkan amalan. Ya. Mereka meremehkan sekali amalan. Bahkan mereka meruntuhkan sendi-sendi apa? Agama. Salat mereka katakan bukan bagian dari iman. Kemudian juga zakat bukan bagian dari iman. Wabillahi taufik. Artinya ada orang yang melakukan perkara yang membatalkan Islam pun menurut mereka tidak masalah. Seperti contohnya meninggalkan sholat. Ala al-khilaf bainal ulama. Tentunya masalah ini juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau mereka orang-orang murjiah tidak ada masalah. Orang tidak sholat tidak masalah. Yang penting sudah membenarkan. Orang yang tidak sholat itu sama imannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sama, persis. Pezina saja apa namanya. Sama dengan malaikat. Ini orang-orang apa? Murji'ah. Adapun orang-orang khawarij, ya, mereka juga khabis. Tidak kalah bahayanya kepada umat ini. Ya. Tidak kalah bahayanya. Kenapa? Karena mereka yukafirun al-ummah, mereka mengkafirkan umat. Nah, ini. Karena mereka terjatuh kepada hal ini, mengkafirkan ummah, mereka menjadi sebab kerusakan di muka bumi. Memerangi kaum muslimin. Menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Mengambil harta-harta kaum muslimin. Sebagaimana kita tidak pernah lupa dalam perjalanan tarikh Islam. Bagaimana orang-orang khawarij memerangi penguasa ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dibunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, memberontak kepada penguasa ketika itu. Ribuan orang-orang khawarij ditumpas habis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana itu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syar mereka demikian jelek. فَبِمُجَرَّدِ مَا يَرْتَكِبُ الْكَبِيرَةِ إِنْدَهُمْ. Orang begitu melakukan dosa besar di sisi orang-orang khawarij, kafir. Langsung difonis kafir. Zana, seorang berzina, kafir. Sariqah, orang yang mencuri, kafir. Qatal, orang yang membunuh, kafir. Ya sudah. Orang kafir itu banyak sekali. Bahkan bukan individu-individu saja yang mereka kafirkan. Negeri pun mereka kafirkan. Riba itu dosa besar. Ya. Dan betapa banyak orang sekarang ini bermuamalah dengan apa? Riba. Oh, kafir semua. Kafir, kafir. Ya. Tidak diragukan mereka mengkafirkan orang-orang yang bergelut dengan riba. Kafir mereka itu. A'udzubillah. Hadza kadzibun wa dhalal. Dibantah oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Sebagaimana tadi dibantah tentang apa? Ya. Orang-orang murjiah. Beliau membantah orang-orang khawarij. Hadza kadzibun wa dhalal. Keyakinan orang khawarij ini adalah keyakinan yang dusta. Keyakinan yang sesat. Wasu'u fahm. Dan menunjukkan jeleknya pemahaman mereka. Jeleknya agama mereka. Apa di antara bantahannya, ikhwan? Bahwasanya pelaku dosa besar tidak kemudian begitu mudah difonis kafir. Islam tidak seperti itu. Rasul tidak mengajarkan demikian. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentang pelaku-pelaku dosa besar seperti mencuri misalnya, hukumannya bukan bunuh. Bukan bunuh hukumannya, tetapi potong tangan. Seandainya ya orang yang mencuri itu kafir, misalnya bukan dipotong tangannya. Ya. Orang kafir dibunuh. Baik. Allah jalla wa ala mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Dan laki-laki yang mencuri atau wanita yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangan mereka. Ini tangan keduanya, bukan kedua tangan mereka. Potonglah tangan keduanya. Ya sebatas apa namanya? Pergelangan tangan. Tangan di sini ada aturannya, pergelangan ini. Bukan oh tangan berarti ini. Atau sini, enggak. Ada aturannya, mana yang dipotong. Baik, dan juga tidak sembarang memotong, tergantung dari berapa besaran yang dia curi. Ya. Kalau hanya mencuri 100 rupiah, 200 rupiah, ini ya tidak kena apa namanya. Ya. potong tangan. Kalau orang tidak menegakkan sesuatu dengan syariat, ya rusak. Ini pun diatur. Demikian pula meminum khamr. Minum khamr dosa besar. Tetapi hukuman dalam Islam bukan dibunuh. Cambuk. Cambuk. Berarti bukan kafir. Kata Syekh Rabi, "Limadza ya'murullah bi iqamatil hudud 'ala man yashrabuna al-khamr?" Coba kalian perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkan had bagi yang meminum khamr. Hadnya dicambuk. Pernah dulu di masa sahabat ada seorang yang sahabat juga. Sahabat tidak maksum, tidak disebutkan namanya. Tapi terjatuh kepada minum khamr. Didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dihukum, dicambuk. Tegakkan. Kok apa namanya? Hudud, cambuk. Sekali. Kemudian setelah beberapa waktu didatangkan lagi orang ini. Orang ini didatangkan lagi, ternyata juga minum khamr lagi, dicambuk lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai datang yang ketiga kalinya atau yang ketiga kalinya barangkali, seingat saya demikian. Sampai sahabat mengatakan, la'anakallah. Ada sahabat yang mengatakan, terlaknat kamu. Ma aktsaru ma yu'tabik. Terlalu sering kamu datang ke sini, didatangkan untuk dicambuk gara-gara minum apa? Khamr. Begitu mendengar ada sahabat yang melaknat orang yang dicambuk ini, Rasul mengatakan, la tal'anhu, jangan kamu laknat dia. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia ini orang yang mencintai Allah dan apa? Rasulnya. Wabillahi taufiq. Tapi terjatuh kepada apa? Kepada apa? Kemaksiatan. Tidak mungkin kalau dia orang kafir dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dia beriman atau dia mencintai apa? Allah dan Rasul. Dan hukumannya bukan cambuk seharusnya. Wa kadzalika idza zana, demikian pula jika ada orang yang berzina, hukumannya apa? Ya cambuk. Kecuali jika dia adalah orang yang muhsan. Yang muhsan hukumannya rajam sampai meninggal. Tetapi itu pun tidak kafir. Buktinya sahabat yang dirajam disolati oleh Nabi atau tidak? Disolati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau dia kafir, niscaya tidak akan dia apa? Tidak akan disolati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dilarang untuk menyolati orang-orang yang kafir. Sudah dirajam kemudian disolati. Kisah wanita Ghamidiyah yang disolati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufik. Adapun jika memang mereka itu kafir, maka hukumannya adalah dibunuh. Dan yang membunuh adalah penguasa, pemerintah. Bukan sembarang individu-individu masyarakat menegakkan hukuman, itu tidak. Yang menegakkan adalah apa? Waliul Amr. Yang menegakkan adalah waliul Amr. Wabillahi taufik. Amma al-kafir fahukmuhu al-qatlu. Adapun jika memang pelaku dosa besar itu kafir, seharusnya hukumannya adalah apa? Bunuh. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, yakni murtad, faqtuluh, maka bunuhlah. Fal kafir yuqatal liyadkhula fil Islam. Orang yang kafir itu diperangi agar masuk dalam agama Islam. Kalau memang kafir, kalau tidak dibunuh. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Sekali lagi pentingnya kita untuk mempelajari agama yang mulia ini. Termasuk mempelajari hakikatul iman, hakikat iman. Agar kita selamat dari sesatnya kelompok-kelompok yang sesat dalam masalah iman. Yaitu orang-orang khawarij, orang-orang murji'ah. Dan dari sini juga semakin tergambar di hadapan kita betapa pentingnya kita mempelajari ilmu agama ini. Dan membekali anak-anak kita dengan ilmu agama, membekali generasi muda dengan ilmu agama. Adapun seorang ketika dia hanya disibukkan dengan urusan dunia saja, bekal dunia. Baik, dunia itu ya'ti wa yantahi. Dunia itu datang insyaallah dan dia akan pergi. Itu dunia. Tetapi terkait dengan urusan agama akan dibawa terus sampai mati. Seorang tidak punya dunia, sudah akhirnya mati sudah, dikubur. Tetapi ketika dia membawa iman, membawa amal soleh, membawa akidah yang sahihah, maka dia akan selamat. Ya. Namun seorang yang memiliki dunia, tetapi tidak mengerti siapa Allah Azza wa Jalla, siapa Rasul, ya, terjatuh kepada pemikiran-pemikiran yang sesat, khawarij wal murji'ah, maka dia betul-betul berada di dalam bahaya dan dalam kerugian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada bab hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan apa? Sholat. Nah, ini tentunya sangat terkait dengan pembahasan apa? Yang sudah kita bahas ini. Ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Ya, tetapi tentunya dengan qawaid, dengan qaidah, wabawabit yang telah ditetapkan juga oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lamu bissawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.